Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ishratun Nisa yang disusun oleh Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab Nadharul mar'ah ila aurati zawjiha. Bagaimana seorang wanita memandang atau melihat aurat suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami melihat aurat istrinya. Dikatakan oleh beliau dengan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, qala akhbarana Amr ibn Ali, qala anba'ana Yahya, qala anba'ana Bahaz ibn Hakim, qala haddathani abi an jaddi, qala qultu ya Rasulullah, auratana ma na'ti minha wa ma nadar, qala ihfad auratak illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Disebutkan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala sampai kepada Bahaz ibn Hakim, dia berkata, menyampaikan kepadaku ayahku dari kakekku, aku katakan, wahai Rasulullah, aurat-aurat kami bagaimana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang boleh kami kerjakan dan apa yang tidak boleh. Maka Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, ihfaz aurataka, jagalah kemaluanmu, jagalah auratmu, illa min zaujatik, kecuali terhadap istrimu, au ma malakat yaminuk, atau kepada orang yang kau miliki, yakni kepada hamba sahaya yang kau miliki. Qala, orang tadi berkata lagi, qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, fa idza kana alqaum ba'dhum fi ba'd, bagaimana kalau satu kaum, artinya sesama laki-laki atau wanita sesama wanita, qala in istata'ta an la yara ahadun 'awrataka faf'al. Nabi menjawab, kalau engkau bisa untuk tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, lakukanlah. Kalau bisa tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, lakukanlah. Qultu fa idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau salah seorang kami dalam keadaan sendiri? Maka Nabi menjawab, wallahu ahaqqu an yustahya minan nas, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk seseorang malu kepadanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah satu hadis, hadis yang sahih, yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dalam Kitabul Ghusl bab man ightasala 'uryanan, tapi secara muallaq. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya secara muallaq. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Tirmidzi dalam sunannya, dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, dan tentunya Nasa'i sendiri sebagaimana kita baca dalam kitab ini, dan juga Hakim dalam Mustadraknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, dan Al-Hakim juga menyatakan hadis ini sahih, sahihul isnad, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, tapi mereka tidak mengeluarkannya. Dikasebutkan wafaqahu Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Dzahabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun tadi kita sebut di awal Bukhari rahimahullah, tetapi disebutkan mu'allak. Mu'allak dalam artian disebut di dalam judul babnya dalam keadaan tidak disebutkan sanadnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga dari sisi hadisnya, dia hadis yang sahih, ma'ruf, dikenal dan disebutkan dalam sekian kitab-kitab hadis atau hampir semua kitab-kitab hadis. Isinya, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang auratnya. Tentunya aurat yang dimaksud adalah dari mulai, atau laki-laki ya, dari mulai pusat sampai ke lututnya, kalau perempuan seluruh tubuhnya. Tetapi lebih khusus lagi, kalau dikatakan aurat, biasanya adalah aurat al-mughallabah, yang sangat besarnya, yaitu kemaluannya. Pertanyaannya, apa yang na'ti minha wa manadhar? Apa yang boleh dan apa yang harus kami hindari? Ternyata Nabi SAW menyatakan, ihfaz auratak, jagalah kemaluanmu atau auratmu, kecuali terhadap istrimu. Berarti di sini dalil bolehnya istri memandang aurat suami ataupun sebaliknya. Istri memandang aurat suami atau suami memandang aurat istrinya. Au ma malakat yaminuk, pada istrimu atau pada wanita hamba sahaya yang kau miliki. Karena memang hukumnya dalam Islam, seorang hamba sahaya yang dimiliki adalah sesuatu yang boleh untuk diperlakukan seperti seorang istri. Lanjutnya, sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau sesama kami, artinya sesama laki-laki? Kalau bisa, kata Nabi SAW, kalau bisa kau jaga auratmu, jangan ada seorang pun yang melihatnya, fa'al, maka lakukanlah. Jadi upayakanlah agar jangan ada yang melihatnya, walaupun sesama laki-laki. Kultu, aku katakan, bagaimana kalau salah seorang kami khalian, kalau salah seorang kami sendirian? Dijawab, Allah lebih pantas, lebih berhak untuk engkau malu kepadanya. Terkesan di dalam kalimat terakhir ini bahwa seorang laki-laki tidak boleh untuk membuka auratnya walaupun sendirian. Tapi di sini ada pembahasan dari para fuqaha bahwa ini maksud adalah ketika dia di tempat terbuka, artinya bukan di tempat yang tertutup, tidak beratap atau beratap. Kalau tidak beratap, seperti mereka kalau membuang hajat atau melakukan sesuatu dari mandi dan buang air besar, buang air kecil, mereka biasanya menyendiri ke tempat sepi. Tayib, sehingga dia terbuka sesungguhnya. Tetapi walaupun sendirian, dikatakan oleh Nabi, jangan, engkau lebih pantas untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, walaupun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, tetapi sebagai ta'adduban, sebagai adab, hendaklah kita tetap menjaga auratnya ketika di tempat terbuka. Adapun di tempat tertutup, sebagian para ulama bahkan sebagian besar menyatakan tidak mengapa untuk mandi dalam keadaan uryanan atau dalam keadaan membuka bajunya seluruhnya atau pakaiannya seluruhnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Karena bab ini sangat ringkas, Imam Nasai hanya membawakan satu hadis saja, dan ini cukup sebagai hujjah karena sangat sahih disebutkan dalam sekian banyak kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan dan lainnya, walhamdulillah. Sehingga riwayat-riwayat yang lain yang menyatakan tidak boleh dan sebagainya, kebanyakan dhaif atau lemah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.